Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada nama Allah Ta'ala Ar-Razzaq yang ke-32. Ar-Razzaq, Allah Ta'ala memberi nama untuk dirinya Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. Hujan yang turun dari atas langit yang merata di atas muka bumi, dan sungai-sungai yang mengalir, pohon-pohon dan buah-buahan, itu adalah rizki dari Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala. Warzuqna anta khairur raziqin. Surat Al-Maidah ayat 114. Berilah kami rizki, sesungguhnya engkau sebaik-baik pemberi rizki. Wa anta atau anta khairur raziqin, engkau sebaik-baik, bukan hanya semata-mata pemberi rizki, akan tapi sebaik-baik yang memberikan rizki. Kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Semua ikan yang ada di lautan mendapatkan rezeki dari Allah. Burung-burung yang terbang di udara mendapatkan rezeki dari Allah. Demikian pula hewan-hewan dan cacing yang ada di dalam, yang ada di dalam lubang tanah, itu mendapatkan rezeki dari Allah. Manusia, jin, hewan-hewan, semuanya mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu apapun yang bergerak di muka bumi ini, apakah itu manusia, jin, atau hewan, dari yang besar sampai yang terkecil, tidak ada sesuatu apapun yang bergerak di atas muka bumi dari makhluk hidup ini kecuali Allah menjamin rizkinya. Bahkan sesuatu makhluk yang tidak terlihat oleh mata sekalipun, yang harus memakai alat mikroskop untuk melihatnya, itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razzaq Jalla wa Ala telah menulis rezeki masing-masing hamba. Tatkala berada di dalam perut ibunda, ketika telah berusia 4 bulan, Allah Ta'ala menulis, memerintahkan untuk ditulis rizkinya, ajalnya. Amalannya, apakah dia orang yang berbahagia ataukah orang yang sengsara, ditulis sebelum hamba itu lahir, sudah diberi oleh Allah Ta'ala jatah rizki nanti kalau hidup, kalau keluar dari perut itu sudah dijatah oleh Allah Ta'ala rizkinya. Masyara muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apabila kita mengenal Allah Ta'ala adalah Ar-Razzaq, maka rizki tersebut diperoleh bil asbab, dengan sebab. Apa sebab untuk meraih rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan rezeki seseorang. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar untuknya. Kemudian apa? Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya. Min haitsu, dari sisi la yahtasib, dia tidak menyadari. Jadi masyal muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dibutuhkan takwa untuk mengetuk pintu langit supaya rizki yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu turun dengan mudah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Surat Al-A'raf ayat 96. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman, kemudian apa? Dan bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka barokah dari langit dan dari bumi. Dari langit Allah Ta'ala menurunkan berkah, dan dari bumi, dari dalam juga Allah Ta'ala memunculkan berkah. Apa syaratnya? Yaitu beriman dan bertakwa. Sehingga apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam mencari rezeki menjauhi perkara-perkara yang haram, tidak berdusta dalam jual belinya karena takut kepada Allah, tidak menipu orang yang membeli karena berharap rizki dari Allah Ta'ala dengan takwa supaya barokah. Ber berusaha untuk menjalankan dan tidak berkhianat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk mencari yang halal. Bagaimana seseorang mengetahui bahwasanya Rabbnya adalah Ar-Razzaq? Ya, aku tahu Allah Ta'ala yang memberikan rezeki. Kemudian mencari rezeki yang haram. Apakah itu riba atau menerima rishwah? Dalam keadaan dia tahu bahwasanya Allah Ta'ala Ar-Razzaq. Dan juga apabila kita tahu Allah Ta'ala adalah Ar-Razzaq, sehingga kita menggantungkan rezeki kita kepada Ar-Razzaq, walaupun diganggu oleh orang lain, dia tidak khawatir, ada Ar-Razzaq. Walaupun dipecat oleh atasannya, dia enggak khawatir karena Allah adalah Razzaq. Walaupun mengharuskan dirinya untuk keluar dari kerjaannya dikarenakan banyaknya penyimpangan-penyimpangan, keluar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak khawatir karena apa? Ada Allah Ta'ala Ar-Razzaq yang maha memberi rizki. Dan mengetahui bahasanya rizki telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sudah di PHK, tetap dia yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Razzaq. Yakni dituntut bagi kita untuk menyandarkan diri, tawakal kepada Ar-Razzaq. Walaupun bukan termasuk makna daripada tawakal, yaitu duduk-duduk, tidak ada usaha, katanya tawakal kepada Ar-Razzaq. Wa tawakkal 'alal, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Yakni kita bertawakal kepada Ar-Razzaq disertai dengan apa? Usaha, disertai dengan upaya, mencurahkan pikiran dan tenaga, tapi tidak mengandalkan kemampuan, bersandarnya kepada Allah Ta'ala Ar-Razzaq dengan melakukan usaha, bersandarnya meminta, memohonnya kepada Allah Ta'ala Ar-Razzaq. Tidak bersandar kepada kemampuan. Kemudian, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang berikutnya, yang ke-33, adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Raqib. Ar-Raqib yang maha mengawasi, mengawasi segala sesuatu. Dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah bertemu dengan ghulam, budak, seorang budak yang dia menggembala kambingnya. Kemudian Ibnu Umar duduk di sebelah anak tersebut dan makan dan menawarkan makanan tersebut. Silakan makan bersamaku. Apa jawab dari budak tersebut? Lah, tidak. Ibnu Umar tanya, "Limah, kenapa kamu tidak mau ikut makan bersamaku?" "Inni sha'im." Sungguhnya aku ini berpuasa. Maka kata Ibnu Umar, "Sha'imun fi hadzal jau' al-har." Engkau berpuasa pada saat udara yang sangat panas seperti ini, engkau berpuasa. Bukan melarang, akan tetapi menguji seberapa kuatnya keimanan seorang budak ini. Kemudian tatkala selesai makan, sebelum Ibnu Umar pergi meninggalkan, kemudian beliau berkata kepada budak tersebut, "Bi'ni syatan allati indak." Juallah satu saja, satu ekor kambing kepadaku yang ada padamu. Juallah satu saja kepadaku, ini ngetes. Maka kemudian budak ini mengatakan, "Kambing-kambing ini bukan milikku, akan tetapi miliknya tuanku." Kata Ibnu Umar, "Katakan kepada tuanmu, kalau kambing yang ini telah diterkam serigala, telah dicuri oleh serigala, sampaikan." Maka budak ini mengatakan perkataan yang sangat menggetarkan jiwa. "Fa'ainallah, kalau aku mengatakan bahwasanya kambingnya diambil oleh serigala, lalu di mana Allah kalau begitu?" Yakni takut kepada Allah Ta'ala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibnu Umar pun menangis dengan kalimat ini. Tidak berani anak ini makan sesuatu makanan dalam keadaan dia puasa. Kalaupun makan, enggak akan ada yang tahu. Kalaupun dia menjual satu saja, satu ekor kambing, tuannya enggak bakalan tahu. Kalau dijual, juallah kepadaku, katakan kalau dicuri serigala. Apa jawab anak ini? Kalau aku jual, lalu di mana Allah? Maksudnya apa? Allah Ta'ala mengawasi, aku enggak berani. Hulam ini beriman kepada Allah Ta'ala, menetapkan nama di antara nama-nama Allah Ta'ala yaitu Ar-Raqib, yang maha mengawasi. "Innallaha kana 'alaikum raqiba." An-Nisa ayat 1. Sungguhnya Allah Ta'ala mengawasi terhadap kalian, mengawasi amalan-amalan kalian. Allah mengawasi apa yang diucapkan, mengawasi apa yang diperbuat. Apa yang kita lihat, Allah Ta'ala melihatnya. Apa yang kita dengar, Allah Ta'ala juga mendengarnya. Allah Ta'ala pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Allah Ta'ala Raqib. "Innallaha kana 'alaikum raqiban." Sungguhnya Allah Ta'ala mengawasi terhadap kalian. Isa alaihi salatu wassalam berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Maidah ayat 117. "Falamma tawaffaitani kunta antar raqibu, kunta antar raqiba alaihim. Tatkala engkau telah mewafatkan aku, maknanya adalah mengangkatku ke langit, engkaulah ar-raqibah yang mengawasi alaihim mereka, umatku, umatnya Nabi Isa. Tatkala Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke atas langit, kunta antar raqiba alaihim, engkau ya Rabb mengawasi terhadap mereka. Allah Ta'ala ar-raqib, mengawasi. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Derajat ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah Allah Ta'ala melihatmu. Sehingga ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, apabila kita tahu Allah Ta'ala adalah ar-raqib yang mengawasi, maka sebelum kita melangkah, sebelum kita melakukan aktivitas apa saja, sebelum kita mengucapkan apa yang akan kita ucapkan, sebelum kita berbuat apa yang akan kita perbuat, hendaknya kita mengingat nama Allah Ta'ala Ar-Raqib. Tatkala memegang uang, yaitu diberi amanah, tanggung jawab, maka hendaknya mengingat Allah Ta'ala Raqib, mengawasi. Tatkala pegang HP, hendaknya mengingat Allah Ta'ala Raqib, Maha mengawasi. Tatkala berada di tempat yang ramai maupun di tempat yang sepi, hendaknya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala Raqibun, Maha mengawasi. Sehingga kalau kita ingat bahwasanya Allah Ta'ala adalah Raqib, maka kita berupaya tidaklah mengucapkan suatu ucapan kecuali ucapan yang baik, dan tidaklah berbuat kecuali perbuatan yang baik, karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang ke-34, nama Allah Ta'ala As-Salam, selamat. Allah Ta'ala As-Salam. Kita melihat alam yang sangat luas, alam yang di sana ada bintang-bintang dan ada matahari, dan di sana ada galaksi, di sana ada banyak benda-benda di alam ini yang sangat besar-besar, masing-masing berjalan pada porosnya, masing-masing sesuai dengan ketetapannya, teratur, tidak ada kegoncangan, tidak ada pertabrakan. Yang ini semuanya adalah pengaruh dari Allah Ta'ala yang memiliki nama As-Salam, selamat. Dan alamnya ini selamat karena Rabb-nya yang Maha Selamat. Alamnya juga selamat, selamat dari kegoncangan, dari ketidakteraturan, selamat dari kekurangan, semuanya selamat, semuanya berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Dan juga apabila kita melihat pada diri kita, pada jasad kita, ini merupakan di antara pengaruh dari Allah Ta'ala, dari Rabb kita yang memiliki nama As-Salam, yang selamat. Yakni apabila kita mau memperhatikan hakikat dari jasad kita sebenarnya bagaimana, pergerakannya bagaimana, prosesnya bagaimana. Kalau kita mengetahui dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya, mau memikirkan, maka kita akan kagum. Ini di antara pengaruh dari nama Allah Ta'ala As-Salam, yang selamat. Jasad kita ini selamat, semuanya berjalan dengan baik, tidak ada sesuatu kekurangan. Darah itu berjalan tanpa kita ngontrol, tanpa kita menyuruh, itu sudah jalan sendiri. Saraf-saraf tanpa kita ngomong, itu sudah berjalan sendiri-sendiri. Dan kita enggak merasa mengendalikan darah, enggak merasa menggerakkan urat-urat, itu gerak sendiri. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, jantung berdebar tanpa kita omongi, sudah bergerak sendiri, mompa sendiri, tanpa adanya usaha harus bagaimana, harus bagaimana, enggak ada. Paru-paru dengan sendirinya, ginjal dengan sendirinya, apalagi hati dengan sendirinya melakukan tugasnya. Usus dengan sendirinya tanpa kita perintah, dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Itu siapa yang menggerakkan? As-Salam, Allah yang Maha Selamat. Dan tubuh kita ini selamat, berjalan dengan baik, masing-masing bergerak tanpa kita perintah, tanpa kita suruh. Maka menakjubkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat, beliau membaca Allahumma antas salam, wa Allahumma ya Allah engkaulah As-Salam. Karena Allah Ta'ala adalah As-Salam, maka wa minkas salam, dan darimulah keselamatan. Tabarokta, Maha suci Engkau, Ya Zal Jalali wal Ikram, wahai Rabb yang memiliki kemuliaan dan kehormatan. Di antara makna-makna as-salam, nama Allah Ta'ala as-salam, yakni Allah Ta'ala salimun min kulli naqsin wa aibin. Allah selamat dari seluruh kekurangan dan cacat, baik itu dalam nama-namanya, tidak ada cacatnya, tidak ada kurangnya, atau dalam sifat-sifatnya selamat dari kekurangan dan cacat, waf'alihi dan perbuatan-perbuatannya, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang cacat, karena semuanya itu ada hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, Allah Ta'ala as-salam, yaitu Allah selamat dari kezaliman terhadap makhluknya. Allah tidak mendzalimi siapapun. Wala yadzlimu rabbuka ahadan. Rabbmu tidak mendzalimi siapapun. Sehingga barang siapa yang berbuat dosa, ia dibalas sesuai dengan dosanya, dengan keadilannya. Tapi kalau pahala, kalau balasan, ya, berupa kenikmatan, bukan sesuai dengan amalan, akan tetapi dengan keutamaannya. Tidak dibalas sesuai dengan amalan, akan tapi dengan keutamaannya, sehingga kita dapat dibalasan Allah Ta'ala jauh lebih besar daripada apa yang kita amalkan. Tapi kalau berbuat dosa, balasannya sesuai dengan dosanya. Ini Allah Ta'ala tidak mendzalimi hambanya. Kalau hamba itu masuk neraka, yaitu memang karena perbuatan dia sendiri, yaitu melakukan amalan ahli nar. Kalau hamba itu masuk surga, yaitu karena amalan dia, karena melakukan perbuatan ahli jannah. Allah tidak mendzalimi siapapun. Walaupun segala sesuatu itu telah ditakdirkan, bukan maknanya Allah Ta'ala memaksa hamba untuk berbuat maksiat, enggak. Tapi hamba dia sendirilah yang melakukan kemaksiatan atas pilihan dia sendiri, atas kehendak dia sendiri. Akan tetapi perbuatan hamba ini telah diketahui oleh Allah. Perbuatan hamba dari lahir sampai mati, Allah Ta'ala tahu semuanya. Karena tahu itulah kemudian ditulis di kitab takdir. Jadi perbuatan-perbuatannya siapa? Perbuatan hamba itu sendiri, pilihan dia sendiri. Tapi telah diketahui oleh Allah Ta'ala dan telah ditakdirkan. Walaupun kita tidak tahu apa yang ditakdirkan untuk diri kita, akan tapi wajibnya kita untuk berusaha untuk menjadi baik. Karena kullun muyassirun muyassarun lima khuliqalah, masing-masing dimudahkan kepada apa dia diciptakan. Ya, intinya tadi apa yang kedua, Allah Ta'ala as-salam, yaitu selamat dari kezaliman-kezaliman. Dan yang ketiga, makna as-salam, yaitu Allah Ta'ala selamat, yakni mengharamkan kezaliman di antara hamba. Allah Ta'ala As-Salam yang telah mengharamkan kezaliman di antara hamba. Masing-masing hendaknya mengingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik adalah apabila orang muslim yang lainnya itu salimah, selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Allah Ta'ala As-Salam memerintahkan kepada kita untuk selamat, menyelamatkan lisan dan menyelamatkan anggota badan dari mengganggu orang lain. Suatu ketika Khadijah Ummul Mukminin masuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Khadijah, yakni Jibril kana indi. Jibril tadi sebelumnya dia bersamaku. Yukri'uki min rabbiki as-salam. Jibril membacakan, menyampaikan salam kepadamu dari Rabbmu. Masya Allah, dapat salam dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Apa jawabnya Khadijah radhiyallahu anha ketika mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala? Innallaha huwas salam wa alayka wa ala Jibril assalam. Sesungguhnya Allah dialah assalam, dan assalam juga alaika, kepada engkau ya wahai Rasulullah, wa ala Jibril, dan salam atas Jibril. Yakni pertama kali yang dikatakan oleh Khadijah radhiyallahu anha yaitu menyebut nama Allah Ta'ala As-Salam. Innallaha huwassalam. Sungguhnya Allah Ta'ala dia adalah As-Salam. Maka keselamatan juga atas engkau dan atas Jibril. Oleh karena itu, hendaknya kita menyebarkan nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam. Dengan apa? Yaitu menyampaikan salam kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini menyebarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Ta'ala As-Salam. Adam alaihi salatu wassalam tatkala Allah Ta'ala menciptakan dari tanah, kemudian Allah meniupkan ruh kepada Adam sehingga Adam pun menjadi manusia. Allah Ta'ala merintahkan kepada Adam, idhab ila ula'ikal ila ula'ikan nafar minal malaika fa'akri'hum as-salam wanzur kaifa yujibunaka. Pergilah engkau wahai Adam kepada mereka malaikat-malaikat, bacalah salam kepada mereka dan lihatlah bagaimana jawaban mereka kepadamu, apa yang mereka jawab kepadamu. Adam berangkat dan menyampaikan salam, assalamualaikum. Maka para malaikat pun menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu man ba'daka. Ini adalah tahiyatmu. Ini adalah salammu. Yaitu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tahiyatmu, salammu, dan juga tahiyat dan salamnya man ba'daka, orang-orang yang datang setelah engkau. Ya, maka sebarkan nama Allah Subhanahu wa taala pada semua waktu, enggak pilih-pilih, dan juga di semua tempat. Yang mana ini dengan menyebutkan nama Allah Ta'ala assalam, menyebarkan salam, itu akan membuahkan mahabbah di antara kaum mukminin. Ya, mana Rasulullah mengatakan, innakum lan tadkhulul jannah hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in idza fa'atumuhu tahababtum apa afshus salam bainakum. Tidaklah kalian masuk ke dalam surga kecuali kalau kalian beriman. Syaratnya apa? Iman. Dan kalian tidaklah beriman kecuali kalian mesti harus saling menyayangi. Maukah aku tunjukkan suatu amalan, apabila kalian kerjakan maka kalian akan saling menyayangi. Yaitu apa? Afsus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Menebarkan nama Allah Subhanahu wa taala assalam. Maka Allah Ta'ala adalah assalam, dan assalam itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita keluar dari perut ibu kita dalam keadaan selamat, dalam keadaan membawa salam, membawa keselamatan. Dan hendaknya kita hidup berjalan di atas assalam, keselamatan, yaitu dinul Islam, yaitu Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini salam, keselamatan. Maka kita akan menuju Darussalam, negeri keselamatan, yaitu Jannah. Disambut pertama kali tatkala sampai di pintu Jannah, disambut oleh para malaikat dengan salam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim fi kulli babi salam, fi kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Dan para malaikat, mereka masuk pada setiap pintu. Para malaikat itu mengucapkan salamun alaikum, selamatan atas kalian, bima sabartum, karena kalian telah bersabar, di dunia ini untuk mentaati Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, maka fani'ma 'uqubaddar, maka yang paling nikmat atau alangkah nikmatnya ya, surga sebagai tempat kesudahan atas kesabaran kalian di dunia menjalankan berjalan di atas as-salam, maka kalian menuju Darussalam, jannah yang begitu besar kenikmatannya. Al-jannah telah merasakan nikmat yang besar yang ada di dalam jannah, itu pun Allah Ta'ala masih menambah. Hal azidkum, apakah aku tambahkan untuk kalian? Mada ya Rob, apalagi ya Rob? Ini sudah nikmat, ini sudah luar biasa nikmatnya. Langsung Allah Ta'ala as-salam membuka tabirnya, dan al-jannah melihat as-salam, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala as-salam, melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka pun lupa terhadap nikmat-nikmat yang ada di dalam jannah. Maka nikmat yang terbesar di jannah itu bukan istana yang megah, bukan perhiasan yang mewah. Nikmat yang paling besar adalah melihat as-salam, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita telah dikeluarkan sehingga kita hidup di dunia ini dengan keselamatan. Hendaknya kita hidup berjalan di atas keselamatan, maka nantinya kita akan menuju Darussalam, negeri keselamatan, dan kita akan nikmati melihat wajah as-salam, wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi yang menyampaikan dan yang mendengar, dan mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waffaqallahu al-jami' limuhibbi warda, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.